Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita masih pada ayat ke-132 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah kita sampaikan pada pekan yang lalu bahwa sebagian ulama salaf baca ayat ini dengan bacaan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'quba. Ya'quba mansub ma'tuf kepada banihi. Hal ini karena Ya'qub yang merupakan anak Ishaq alaihi assalam hadir ke Ibrahim menyampaikan wasiatnya kepada mereka. Dan ini wasiat dari Ibrahim karena cintanya beliau kepada tauhid dan semangat beliau yang sangat tinggi terhadap tauhid untuk selalu dijaga dan dipegang teguh oleh anak keturunan. Di dalam ayat ini di surat Hud ayat 71 Allah menyebutkan fabasyyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub wa min wara'i Ishaq Ya'qub, dan kami beri kabar gembira dengan Ishaq, lahirnya Ishaq alaihi salam, dan setelah Ishaq lahir anak beliau Ya'qub, menguatkan tafsiran sebagian salaf tadi bahwa Ya'qub alaihi salam hadir sebagai cucu Ibrahim ketika wasiat itu disampaikan kepada anak dan cucunya. Di dalam ayat ke-27 dari surat Al-Ankabut Allah juga sebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami beri kepadanya Ishaq dan Ya'qub, dan kami jadikan di keturunannya, keturunan Ibrahim, kenabian, dan kami berikan kepada mereka kitab suci. Kami berikan pahalanya kepadanya di dunia ini, dan sungguh di akhirat kelak beliau termasuk orang-orang yang saleh. Penyebutan Ya'qub ini dalam konteks bisyarah, berita gembira dari Allah kepada Ibrahim setelah Ishaq kemudian Ya'qub, tentu ada faidahnya, tentu ada manfaatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Ya'qub ada dan sudah lahir ketika Ibrahim alaihissalam masih hidup. Dan ini membantah pendapat sebagian yang menyatakan bahwa Ya'qub alaihissalam dilahirkan setelah wafat Ibrahim alaihissalam, seperti pendapatnya Al-Qushairi. Ini pendapat yang salah, karena yang benar seperti ayat-ayat tadi bahwa Ya'qub telah lahir dan ada sebelum Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat 72 dikuatkan lagi dengan firman Allah, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba nafilah, dan kami berikan Ibrahim, Ishaq dan juga Ya'qub, menunjukkan bahwa Ya'qub ada dan itu sebagai karunia Allah, sebagai anak keturunan Nabi Ibrahim dijadikan nabi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keterangan para ulama bahwa Ya'qub yang membangun Baitul Maqdis. Di dalam Bukhari Muslim pada sahih keduanya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an, qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a awwal, aku bertanya wahai Rasulullah masjid manakah yang pertama dibangun. Qala al-masjidil haram, jawab Rasulullah masjidil haram. Qultu thumma ayy, kemudian aku berkata, kata Abu Dzar, aku bertanya lagi setelah Masjidil Haram mana lagi setelah Masjidil Haram Mekah. Qala Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Qultu kam bainahuma, aku tanya kembali berapa jarak di antara keduanya. Qala arba'unat, jawab Rasulullah 40 tahun. 40 tahun setelah dibangunnya Masjidil Haram dibangunlah Baitul Maqdis oleh Ya'qub alaihi salam. Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban rahimahullah, beliau menerangkan bahwa Sulaiman alaihi salam beliaulah yang membangun atau mendirikan Baitul Maqdis. Adapun Ya'qub alaihissalam beliau hanya merenovasi dan membangun ulang yang bagian-bagian yang rusak karena termakan masa atau waktu dari masa Utsman alaihissalam. Akan tetapi pernyataan ini dari Ibnu Hibban pernyataan yang keliru dan disalahkan oleh para ulama, dikarenakan antara Sulaiman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beribu-ribu tahun jaraknya. Sementara Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim tadi menyebutkan antara Ibrahim yang membangun Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis yang setelahnya dibangun, dibangun setelah Masjidil Haram, jaraknya hanya 40 tahun. Bagaimana mungkin Masjidil atau Baitul Maqdis dibangun semenjak masa Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman sekian ribu tahun ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini benar keliru atau salah dari Imam Ibnu Hibban, semoga Allah merahmatinya. Baik. Di dalam, kembali kepada ayat, dalam wasiatnya ayat jelas menunjukkan bahwa Ya'qub ada dan hadir ketika wasiat itu. Ibrahim katakan kepada mereka, kepada anak-anak dan cucunya, Ya baniya innallaha astafa muhammadin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka jangan kalian mati kecuali dalam kalian Islam, berserah diri kepada Allah, taat kepadanya. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, selama kalian hidup maka hendaklah berihsan, berbuat baik, berbuat ketaatan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pegang teguhlah ini oleh kalian selama kalian masih hidup. Taatlah kalian kepada Allah, bertauhidlah kalian, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jauhi serta benci segala bentuk kesyirikan dan sesembahan kepada selain Allah. Dengan itu Allah akan berikan rizki kepada kalian berupa wafat di atas tauhid ini, dan ini karunia besar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, artinya jangan sampai ajal datang kepada kalian kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maknanya tadi mengatakan, selama kalian hidup teruslah kalian mempelajari dan mengamalkan tauhid, teruslah kalian menjaga ibadah kepada Allah, jauh dan benci kepada kesyirikan dalam bentuk apapun. Kalau kalian terus jaga ini istiqamah, maka ketika ajal kalian datang menjemput, kalian dijadikan oleh Allah tetap di atas tauhid ini. Ini sungguh suatu karunia dan pemberian yang besar dari Allah kepada hambanya sebagai pembalasan karena kebaikan mereka, ketaatan mereka selama hidup. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir merupakan realita bahwa kebanyakan, hampir bilang seluruh, setiap manusia akan mati dalam keadaan yang biasa ia jalani. Bagaimana dia hidupnya, seperti itulah akan mati dia. Wallahualam, kalau selama hidupnya yang dia jalani adalah maksiat, dosa, kemungkaran, dia akan mati dalam maksiat itu. Yang biasa mabuk-mabukan misalnya, wallahualam, ajal akan datang kepada dia dalam keadaan dia mabuk. Yang biasa melakukan kemungkaran ini, kemungkaran itu, akan datang ajal kepadanya dalam keadaan dia melakukan itu. Dan begitulah, yang biasa melakukan ketaatan pun akan datang ajalnya dalam keadaan dia menjalankan ketaatan. Dan ini hampir dibilang setiap orang demikian, akan mati, ajalnya menyebut dia dalam kondisi yang biasa dan sering dia lakukan selama hidupnya, dan akan dibangkitkan oleh Allah kelak di hari akhir seperti kondisi dia mati. Bagaimana kondisi dia mati? Yang syahid di dalam peperangan akan dibangkitkan dalam keadaan harus bercucuran dari tubuhnya, mengalir. Warnanya tetap warna darah, tetapi baunya lebih harum dari minyak misik. Yang mati dalam keadaan umroh, sedang umroh atau sedang haji, akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia bertalbiyah, bangkit dari kuburnya, dihidupkan kembali di hari akhir dalam keadaan dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Dibangkitkan dalam kondisi seperti dia mati, wal'iyadu billah, kalau matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitulah balasan Allah bagi orang yang diberi taufik dan dipermudah ketaatan dan amal kebaikan untuknya. Itu kebiasaan dia, maka kematian pun datang kepadanya dalam keadaan dia tetap di atas kebaikan dan ketaatan tersebut. Sebaliknya pun demikian. Dan ini tentu tidaklah berseberangan dengan hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam riwayat, innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah ta yakuna bainahu wa bainaha illa ba' aw dira' fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'u dhira' wa yasbiqu 'alayhi al-kitabu wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Seseorang, kata Rasulullah, terkadang melakukan amalan ahlul jannah, berbuat ketaatan dan kebaikan, sehingga antara dia dan surga tinggal satu hasta atau satu sepanjang tangannya. Tetapi kemudian dia didahului oleh takdir, kitab Allah, ketetapan Allah, maka di akhirnya ia amalkan amalan ahli neraka, wal'iyadu billah, dan dia pun masuk di dalamnya. Sebaliknya, seseorang, kata Rasulullah, terkadang mengamalkan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, maksiat dan dosa, hingga antara dia dan tentu hasta atau sepanjang tangannya, kemudian didahului dia oleh takdir ketetapan Allah, sehingga di akhir hayatnya dia amalkan amalan ahli jannah dan dia pun mati dan masuk surga. Hadis ini tidaklah bertentangan dengan ayat tadi, dengan keterangan yang disebutkan oleh para ulama, karena di dalam riwayat lain yang ada tentang ini disebutkan, fayamalu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin nas wa ya'malu bi amali ahli nar fi ma yabdu lin nas, di mana seseorang ini beramal dengan amalan ahli jannah sebatas penglihatan orang, yang lainnya mengamalkan amalan ahli neraka sebatas yang dilihat orang, artinya yang menilai orang, bukan hakikat permasalahannya. Yang tampak di mata orang, fulan masya Allah berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, akhlaknya baik, yang tampak di depan mata orang, entah di belakang mereka. Sehingga permasalahannya berbeda antara hakikat yang diamalkan seseorang dan Allah Maha tahu tentang hal itu, dengan yang dilihat oleh orang. Di dalam Al-Lail ayat kelima dan ke-10 Allah sebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi, bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah dan dia membenarkan, meyakini akhirat. Karena itu yang ia lakukan dalam hidupnya, maka kami pun membalasnya dengan dipermudah kematiannya, kebaikan dan di akhiratnya pun dipermudah urusannya oleh Allah. Adapun yang selama hidupnya bakhil, pelit, mengekang harta yang harus dia belanjakan di jalan Allah dan dia mendustakan akhirat, maka kami pun membalasnya dengan kami permudah jalan baginya menuju neraka, wal'iyadu billah. Al-Muhim, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang wajib bagi setiap mukmin adalah mengkoreksi dirinya, apakah ucapan, sikap, dan amal ibadah perbuatannya telah mencocoki ajaran Allah dan Rasulnya atau belum. Kalau belum, segera dia benahi. Terus selama hidupnya demikian. Selama dia dalam keadaan berusaha mengangkat kejahilan dari dirinya untuk diganti tempat itu dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang tidaklah tahu apa yang ditakdirkan baginya. Tetapi yang terpenting, dia banyak berdoa kepada Allah mendapat taufik dan hidayah selama hidupnya, diberi taufik, dipermudah jalan ketaatan untuknya, selalu diberi taufik untuk beramal saleh, bertauhid di atas sunnah, utamanya di akhir-akhir hayatnya. Karena al-amal bil khawatim, lalu tergantung akhirnya. Amalan orang itu tergantung akhirnya. Akhirnya itu yang menentukan. Terkadang seperti terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang kafir musyrik sepanjang hidupnya, syirik dan menyekutukan Allah. Ketika peperangan terjadi, dia masuk menghadap Rasulullah dan minta izin untuk ikut perang. Kata Rasulullah, tidak, sebelum kamu bersyahadatain. Dan dia pun bersyahadatain masuk Islam ketika itu langsung. Kata Rasulullah, sekarang kamu boleh masuk ke dalam peperangan. Ia pun katakan, wahai Rasulullah, saksikan, akan terkena anak panah di keningku dan aku akan mati darinya. Dia pun masuk dalam kancah peperangan dan terkena anak panah persis di tempat yang dia tunjukkan di hadapan Rasulullah SAW dan mati syahid ketika itu. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, aflah, bahagialah orang itu. Dia baru syahadatain, masuk surga, belum pernah menempelkan dahinya ke bumi untuk sujud kepada Allah SWT. Akhir amalan orang itu yang menentukan. Dan ini tentunya tidak bisa disalahpahami. Yang penting kalau itu akhirnya saja. Nanti kalau saya tua, saya akan tobat. Nanti kalau saya sudah dekat ajal, sakit keras, akan membenahi diri dan agama. Bukan begitu. Tetapi kalau dari awal, dari masa mudanya, dia biasakan dirinya untuk taat, untuk belajar ilmu, amal, akhlak, ibadah, seperti tadi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kebiasaannya bahkan hampir boleh dikata setiap orang nanti di akhir hayatnya itu yang akan dipermudah oleh Allah untuknya, akan mudah mengucapkan kalimat syahada, akan diberi taufik oleh Allah mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada anak cucunya. Dan ini perhatian beliau yang sangat terhadap tauhid dan agama keluarganya. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat lain, doa beliau kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala sembahan selain Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari itu. Padahal beliau seorang nabi yang mulia, bapak para nabi, Imam Muwahhidin alaihissalam, takut dan bahkan berdoa kepada Allah agar tidak terjerumus dalam kesyirikan beliau dan anak keturunannya. Dan ini mendidik kepada orang tua khususnya untuk peduli dan hatikan nasib anak keturunannya, bagaimana agama mereka, tauhid mereka, akidah mereka menjadi tanggung jawab besar orang tuanya, bagaimana masa depan agama mereka. Masa depan dunia perlu, tapi itu nomor kesekian. Nomor yang pertama dan yang paling penting adalah masa depan agama mereka, seperti apa jadinya mereka kelak, terutama setelah bapaknya ini mati. Apa yang menjadi pegangan mereka, apa yang menjadi keyakinan mereka, haruslah ditanamkan dan dididikkan semenjak dini, mumpung si bapak masih hidup. Dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau walaupun mereka masih muda belia, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika dinasihati oleh Rasulullah SAW, ya gulam ihfadillah yahfad, ihfadillah tajidhu tujahad, wahai anak. Ketika itu Ibnu Abbas masih sangat belia, wahai anak kecil, jagalah Allah olehmu, jaga ajaran-ajaran Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Jagalah Allah olehmu, pasti engkau akan dapat ya Allah selalu di hadapanmu, selalu memberi perlindungan dan pertolongan kepadamu. Wa'lam al-annan nasa law ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai' illa ma kataballahu lak. Dan yakini wahai anak, kalau seluruh umat manusia ini berkumpul bersatu untuk memberi kebaikan atau manfaat kepadamu, tidak akan bisa itu mereka lakukan kecuali sebatas yang telah ditetapkan oleh Allah. Wala in ijtama'u ala an yadurruka ala bi syai' lan yadurruka bi syai' illa ma kataballahu alaik. Dan kalaupun mereka berkumpul semua untuk mencelakakanmu, tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali sebatas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan akidah bahwa kepasrahan itu hanya kepada Allah, tawakal. Walaupun mereka masih muda belia, masih kecil, selama si anak sudah bisa berpikir, sudah bisa tamyiz, sudah bisa mengerti dan membedakan mana panas, mana dingin, mana sapi, mana kambing, sudah ada daya fikir dalam akalnya, diajarkan prinsip-prinsip dasar yang perlu ia ketahui. Nah, di dalam ayat berikutnya Allah sebutkan di 133, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah, kata Allah, kalian bersaksi ikut ketika Ya'qub menghadapi kematian, ketika ia katakan kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah, kalian ibadai setelah aku mati kelak? Mereka menjawab, kami beribadah, akan tetap beribadah kepada Tuhan yang satu, Tuhanmu Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, nenek moyang kita Ibrahim, Ismail dan Ishaq alaihissalam, Tuhan yang satu Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah sebutkan sebagai hujjah, bantahan kepada orang-orang musyrikin yang berbuat syirik dan menyekutukan Allah dalam sesembahannya, dalam amal ibadahnya, dari kalangan orang-orang Arab, anak keturunan Ismail alaihissalam, musyrikin dari Arab, anak keturunan Ismail alaihissalam, juga bantahan Allah kepada orang-orang kafir dari Bani Israel, yang Israel ini adalah Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Israel ini nama bagi Nabi Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Oleh sebab itu diingatkan oleh para ulama, hendaknya tidak dibiasakan dan harus dirubah penyebutan negara Yahudi dengan negara Israel. Israel nama lain dari Israel, bahasa Arabnya Israel, orang menyebutnya Israel. Seakan kejahatan mereka dan kekejian mereka identik dengan Nabi yang mulia ini, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasa dalam mass media, bahkan kita pun tidak sadar ikut-ikutan. Memang Israel ini mal'un, terlaknat. Israel membunuh kaum muslimin. Israel begini. Ini nama Nabi Ya'qub alaihissalam, nama seorang nabi yang wajib kita muliakan. Ini tidak boleh jadi kebiasaan. Harus dirubah. Apapun yang terjadi, jangan ikuti kebiasaan. Nabi yang harus kita muliakan. Bagaimana kemudian nama ini jadi umpatan dan nama untuk menghujat dan dinisbatkan kepadanya segala bentuk kejelekan dan kemungkaran? Gak pantas. Bilang Yahudi atau negara Yahudi, celah sekehendak kamu. Tetapi Nabi Israel, Nabi Ya'qub alaihissalam, harus dijaga nama yang mulia ini. Nah, orang-orang kafir dari keturunan Ya'qub alaihissalam, dari Bani Israel, bahwa Ya'qub alaihissalam ketika menghadapi kematian, beliau wasiatkan pula kepada anak-anaknya agar mereka beribadah kepada Allah saja satu-satunya, dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah sebutkan dalam ayat ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadai, bagaimana ibadah kalian kelak setelah aku mati. Mereka pun menjawab, dan tentu jawaban ini muncul bukan tiba-tiba, tidak muncul secara spontan, tetapi jawaban ini hasil dari pendidikan yang sekian lama, jawaban dari anak-anak yang sekaligus anak didik seorang nabi. Ma na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan kepadanya kami berserah diri. Dan ini penyebutan Ismail di dalam ayat ini oleh anak Yakub, dalam bahasa Arab istilahnya at-taghlib, karena pada hakikatnya Ismail ini paman mereka. Adapun jalur keturunan mereka Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ismail bukan termasuk keturunan mereka, hanya paman, aminya mereka. Kata Imam An-Nuhas rahimahullah, biasa orang Arab dan mereka yang tentu lebih mengerti bahasanya menamakan paman itu sebagai ab, termasuk sebagai bapak. Biasa mereka sebut atau mereka namakan paman, saudara bapak, itu juga sebagai bapak. Ayat ini juga menjadi pegangan, menjadi dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat, tentunya masalah khilaf, yang berpendapat bahwa al-jad, kakek, posisinya sama seperti ab, seperti bapak. Dan dengan itu saudara-saudara yang lain mahjub, terhalangi dalam ilmu waris atau faraid. Dan ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi si A mati meninggalkan seorang kakek, bapak-bapaknya, juga saudara-saudara kandungnya, saudara-saudara kandung si A ini sekian banyak. Sebagian ulama termasuk Abu Bakar As-Siddiq berpendapat posisi kakek ini menghajab, menghalangi saudara-saudara si mayit untuk mendapatkan warisan. Mereka gak dapat bagian sama sekali karena ada kakek yang dalam hal ini posisinya sama seperti ab, bapak. Dimana kalau bapaknya ada, bapak si mati, maka saudara-saudaranya tidak mendapatkan bagian. Demikian pula kakeknya, berdalilkan dengan ayat ini karena Allah menyebutkan kakek di dalam ayat dengan sebutan ab. Qalu, jawaban mereka, siapa mereka ini? Anak-anak Yakub. Na'budu, kami beribadah kepada ilahaka, Tuhanmu, Tuhannya bapak mereka Yakub, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapakmu. Siapa bapak-bapak Yakub itu? Ibrahim dan Ismail serta Ishaq. Padahal bapak dari Yakub adalah Ishaq, Ibrahim kakeknya. Tetapi di dalam ayat disebut abaika, aba itu jamaknya ab, bapak. Disamakan posisinya seperti bapak. Al-muhim, ini pendalilan sebagian ulama, masalah-masalah khilaf panjang lebar dibicarakan di dalam ilmu waris. Dan khilaf ini juga termasuk khilaf yang besar, khilaf yang cukup cukup sengit, dalam artian cukup pelik dan cukup rumit di dalam ilmu warisan, khususnya masalah ini. Bukhari rahimahullah riwayatkan dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu an, juga Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Bukhari, walam yukhtalaf alaih, tidak ada perselisihan tentang pendapat Abu Bakar, bahwa Abu Bakar memang pendapatnya dalam masalah ini, kakek itu menghalangi saudara-saudara jenazah atau yang mati untuk mendapatkan bagiannya, warisannya. Pendapat ini pula diambil atau menjadi pendapat Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah SAW, wa radhiyallahu anha, juga menjadi pendapat Imam Hasan Al-Basri, Taus bin Kaisan, dan Atha dari ulama-ulama tabi'in. Adapun dari para a'immah, ini menjadi madhab Abu Hanifah dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Adapun pendapat Imam Malik Ibnu Anas, juga Imam Syafi'i rahimahullah, juga Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari beliau, bahwa kakek dalam masalah ini mendapat bagian sebagaimana saudara-saudara yang mati juga mendapat bagian. Kakek mendapat bagian sama seperti saudara-saudara mereka, saudara-saudaranya yang mati. Jadi si kakek tidak menghalangi mereka dari hak waris mereka. Itu pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari pendapat Umar bin Khattab, dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum, serta beberapa ulama lain dari tabi'in dan selanjutnya. Al-muhim, itu permasalahan khilaf yang ada di kalangan ulama berkaitan dengan posisi kakek, apakah menggantikan atau disamakan dengan posisi bapak ataukah tidak. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, Tuhan yang satu. Yaitu maknanya kami akan tetap mentauhidkan, mengesakan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan, dalam sesembahan, amal ibadah. Tidak akan kami menyekutukan Allah dengan yang lainnya, apapun bentuknya. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya pula kami berserah diri, yaitu muti'una khadi'un, hanya kepadanya kami taat, hanya kepadanya kami tunduk secara mutlak. Sebagaimana ayat lain, yaitu di Ali Imran 83, Allah sebutkan, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah berserah diri segala yang di langit-langit dan di bumi, baik dengan senang hati, taat, ataupun dengan terpaksa, dan hanya kepada Allah pula mereka akan dikembalikan. Maka Islam berserah diri kepada Allah adalah agama para nabi secara menyeluruh. Semua keseluruhan para nabi agamanya adalah Islam, yang intinya berserah diri, taat tunduk kepada Allah, dan beribadah menyembah hanya kepada Allah, ibadah dalam segala makna dan bentuknya, dan mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan yang lainnya. Ini menjadi agama dan tauhid para nabi semuanya. Di dalam Al-Anbiya ayat 25 Allah sebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum mengutus seorang rasul kecuali telah kami wahyukan kepadanya. Setiap rasul kami wahyukan kepadanya bahwa tiada sesembahan yang hak yang diibadai dengan kebenaran melainkan aku, Allah. Maka beribadalah kalian semua hanya kepadaku. Itu wahyu yang Allah turunkan kepada setiap para rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW sebutkan, "Nahnu ma'syaral anbiya auladu allat dinuna wahid." Kami para nabi, beliau dan saudara-saudara beliau dari para nabi yang sebelumnya, auladu allat. Auladu allat adalah makna dari saudara sebapak. Auladu allat adalah saudara sebapak yang ibunya beda-beda. Seorang bapak punya 4 istri misalnya, anaknya sekian banyak. Para anak ini saudara mereka, saudara sebapak. Ibunya beda-beda tapi ibnnya satu. Fulan bin Muhammad, Fulan bin Muhammad, Fulan bin Muhammad, Fulan bin Muhammad. 100 mereka semuanya bin Muhammad karena bapak mereka satu Muhammad namanya. Walaupun ibunya yang satu namanya Aisyah, yang lain namanya Khadijah, enggak masalah. Artinya para nabi itu agamanya satu. Peribadatan hanya kepada Allah, ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah, menjauhi dan melarang umatnya dari mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam ketuhanan, dalam sesembahan. Walaupun syariat dan tata cara ibadah mereka kadang berbeda, cara peribadatannya beda-beda. Misal dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, bagi yang tobat, kumpul larangan, Allah jadikan langit gelap, masing-masing bawa pisau menusuk temannya sebisanya, gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Setelah itu Allah kembalikan langit itu terang. Yang mati diterima tobatnya oleh Allah. Yang tidak sempat mati, tidak tertusuk misalnya, dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan cara seperti itu. Dan itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi dalam syariat Rasulullah dilarang bunuh diri, haram, dosa besar. Beda syariatnya, tapi intinya satu. Peribadatan kepada Allah, tobat. Begitulah mereka para nabi alaihissalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad, subhanaka bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.